Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, kita bisa menghadiri majelis ilmu untuk menimba ilmu agama dengan mengikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Masyarul muslimin rahimakumullah, kembali kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang sebenarnya malam ini diisi oleh Al-Ustaz Al-Fadil Zuhair Fidhullah. Beliau berhalangan, maka untuk mengisi kekosongan yang ada ini kita kembali membaca Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, pembahasan masalah tauhid, masalah akidah, karena inilah perkara yang terpenting dan terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus tidak boleh tidak, yang harus diketahui bagi setiap muslim. Naam. Sehingga dengan itu amalannya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bila amalan, seluruh amalan tanpa adanya tauhid, maka amalan itu sia-sia. Sebagaimana salat tanpa adanya berwudu, taharah, sebanyak apapun salat yang dikerjakan, maka tidak akan mendapatkan pahala, karena dia masih berhadas. Demikian pula amalan, sebanyak amalan, sebanyak apapun dari amalannya, kalau dia tidak bertauhid, maka amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita untuk mempelajari tauhid ini serta mengetahui lawan-lawannya, yaitu kesyirikan. Mengetahui tauhid agar kita beramal dengannya, mengetahui kesyirikan agar kita menjauh sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita mendekati perbuatan asyirku billah. Berkata al-muallif, kembali kita baca, dan kita sudah membaca sebagiannya, namun kita ulangi kembali. Berkata al-muallif Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wal ghulu wal ghuluwa, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, iyyakum, waspadalah, hati-hatilah wal ghuluwa, dan untuk ghulu, ya, berlebih-lebihan, karena hancurnya ataupun binasanya orang-orang sebelum kalian karena al-ghulu, terlalu berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dalam berbagai perkara, ya, selalu tidak baik. Maka kita harus iktisad, sederhana. Nah, pertengahan, tidak juga meremehkan dan juga tidak melebih-lebihkan. Nah, maka al-Islam datang selalu dalam pertengahan dari orang-orang yang berlebih-lebihan dan yang iktisar mengurang-urangi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Al-Hakim, dan disahihkan dari sepakat Al-Dzahabi rahimahullah. Berkata pensyarah Asy-Syaikh Shalih Fauzan yang menjabarkan ayat apa ini hadis di atas, rawi al-hadis, hadha al-hadis dzakarahu al-musannif rahimahullah duna dzikri rawihi. Periwayat hadis bahwa hadis ini pengarang rahimahullah tidak menyebutkan perawinya. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi, wa Ibnu Majah min hadis Abi Ibni Abbasin. Dan telah meriwayatkannya al-Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas. Iyakum, dari kalimat di atas, iyakum, kalimat tahdzir, ya, iyakum, ini kalimat tahdzir, peringatan, ya, tidak sama dengan yang kita baca di dalam Al-Quran atau dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Naam, iyyaka na'budu ini tahsir, tahsis, penghususan, bahwa hanya kepada Allah dipersembahkan ibadah. Adapun dalam kalimat ini iyyakum, ini kalimat tahdzir, peringatan, hati-hati dan waspada. Wal ghuluwa mansubun ala tahdzir bi fi'li muqaddarin, bi fi'lin muqaddarin. Al ghuluwa mansub nasab fathah wawunya, ya, kepada tahdzir, alat tahdir, dengan fi'il yang dibuang. Apa ini fi'il yang muqaddar, ditakdirkan. Wa huwa mujawazatul haddi. Ghulu itu artinya melampaui batasannya atau berlebih-lebihan. Man kana qablakum minal umam. Ya. Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian, ya, minal umam, dari umat-umat terdahulu, ya, dari umat sebelum umatnya Rasulullah, mereka terlalu hulu berlebih-lebihan, sebagaimana pengikutnya Isa bin Maryam yang mengangkat Isa bin Maryam sejajar setingkat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dilarang, ya, menutup pintu sampai dalam hal memuji. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kita mengatakan bahwa Rasulullah Abdullah wa Rasuluh, bahwa Rasulullah itu hamba Allah dan utusannya. Cukup itu saja. Tidak usah kita mengatakan bahwa dunia ini diciptakan karena Nur Muhammad. Naam. Atau bahwa Muhammad itu yang memiliki kelebihan bisa mengetahui perkara-perkara gaib. Rasul tidak mengetahui kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Dalam perang Uhud, kalau dia mengetahui perkara gaib, ngapain ikut perang yang nantinya juga kekalahan di pihak muslimin? Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Apakah kemenangan itu akan di pihak muslimin atau di pihak musuh? Naam. Tadi apa yang Rasulullah beritakan tentang perkara-perkara yang akan datang, itu semuanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kantong sendiri. Bukan dari pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kunci-kunci gaib, perkara yang gaib hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ma'na al-hadis ijmalan, ma'na hadis secara globalnya, yuhadhiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min az-ziyadati fid din 'ala al-hadd al-mashru'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari menambah-nambahi di dalam urusan agama yang telah ditetapkan oleh syariah. Ya, apa yang disampaikan Nabi, apa yang diamalkan Nabi, itu sudah yang harus kita amalkan. Jangan melebihi. Sekalipun kata Habib Fulan seperti ini bagus, walaupun Kiai Fulan mengatakan seperti ini bagus, tapi ukuran bagus dan tidaknya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Bahwa ukuran amal itu baik dan soleh dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan dikembalikan kepada pandangan manusia. Nah, karena manusia ya mengikuti seleranya. Ya, mengikuti kemauannya. Mana yang kemauannya sama dan banyak, maka itu yang harus diambil. Sekalipun menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Artinya, suara terbanyak, suara rakyat, kata mereka suara Tuhan. Ini suatu kebatilan. Wa huwa amun fi jami'i anwa'il ghulu. Fil itiqadati wal amal. Maka perkara ini adalah perkara yang umum. Seluruh jenis ghulu. Pokoknya kalau sudah melampaui, ya, sudah menjadi tidak baik. Umpamanya penampungan air, bendungan. Kalau sudah lebih, maka orang-orang yang ada di sekitarnya waspada. Ya, sudah siaga. Siaga keberapa? Siaga 3, siaga 2, atau siaga 1? Kalau sudah lebih. Naam. Pokoknya akan mendatangkan bahaya. Apalagi dalam perkara agama. Tetapi saya kok lebih suka kalau saya tambah-tambahi. Nah, itu syaitan yang menghiasi. Ya, syaitan yang menghiasi amalan itu. Bahwa ketika dia beramal ada tambahannya, dia merasa senang dengannya. Itu syaitan berarti ada di belakangnya. Tetapi kalau dia beramal sesuai dengan tuntunannya susah, memang syaitan menganjal. Syaitan menghalangi. Jangan, jangan. Karena dia tahu ini bakalan mereka ini menjadi orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berusaha untuk menghalanginya. Dari depannya dihalangi, dari belakangnya dihalangi, samping kiri, samping kanan. Terus diikuti oleh syaitan. Tetapi kalau terjadi dalam suatu perkara yang dilarang atau tidak ada contohnya, maka mereka dengan mudah untuk melakukannya. Bahkan diberi semangat oleh syaitan sampai berapi-api dan keluar apinya, saking semangatnya. Semalaman kada tidur bisa. Naam. Ya, coba yang baca Al-Quran di sisi orang yang baru meninggal dunia, itu kan proyek. Semalaman tuh kada bisa tidur itu. Baca terus. Nah, mungkin pernah lihat atau pernah mendengar yang ada orang baru meninggal, itu sudah ada orangnya tertentu. Oh, saya yang bacakan 30 juz. Mereka kasih tenda, kasih lampu, siap di situ. Nah, tapi coba kalau di rumah baca sendiri Al-Quran, baru setengah jam sudah. Ya, sudah ngantuk, sudah capek. Nah, jadi begitulah kalau orang terjatuh dalam kesalahan, ya, diperindah Nah, maka orang-orang yang sudah menikah suami istri sah itu agak berkurang, tetapi ketika mereka bermaksiat kayak semangat, syaitan yang mendorong. Nah, maka biasa kadang baru kenalan pas sangat erat sekali hubungannya, tapi setelah menikah sudah menjadi hambar karena syaitan hilang sudah. Tadinya yang belum halal, syaitan terus menggoda mereka, ayo ayo ayo, tapi setelah halal menikah, ya yang satu tidur di sana, yang satu tidur di sana, entah kemana sudah. Nah, karena sudah halal, syaitan percuma juga mau di, apalagi yang mau diganggu, paling mungkin nanti diganggu, dipisahkan, ceraikan kembali. Nah, seperti itu kalau orang lagi mabuk, mabuk rindu, syaitan selalu menghiasi. Ya, umum dalam berbagai jenis gulu, apakah dalam i'tiqadat, dalam keyakinan-keyakinan, naam, atau dalam amalan-amalan. Wa min dzalik al-ghulu wa fi ta'dhimis solihin, dan di antaranya pula termasuk di dalamnya adalah gulu berlebihan mengagungkan orang-orang soleh. Ya, betul-betul diagungkan. Gambarnya dipajang di warungnya dengan niat inilah yang mendatangkan rezeki. Allah yang mendatangkan rezeki, bukan gambar itu. Ada yang meyakini mungkin seperti itu, atau pasang jimat atau apa, meyakini itu yang mendatangkan rezeki. Allahul musta'an. Nah, ini sudah gulu namanya, berlebihan. Rezeki semua datang dari Allah. Allah yang membagi-bagi rezekinya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Mimma yakunu sababan fi ibadatihim, yang mana ketika seseorang gulu terhadap orang-orang soleh yang menjadikan sebab beribadah kepada mereka. Oh, ini orang soleh, maka ketika meninggal diagungkan, kuburannya dibangun, dihiasi, dikasih kubah, dan mereka datang ke tempat itu meminta kepadanya. Ini sangat dilarang dalam agama kita. Nah, berada di rumah, berdoa di rumah cukup. Ya, tidak usah ke tempat-tempat yang seperti itu. Allahul musta'an, namun mereka ketika berada di sisi kuburan atau yang dianggap wali, mereka lebih khusyuk ketimbang kalau ibadah di masjid atau ibadah di rumah. Nah, syaitan mengikuti mereka, terus dikasih semangat, terus dikasih dorongan. Karena syaitan memang akan berusaha mencari masa sebanyak-banyaknya untuk menjadi ahlun nar. Maka pada hari kiamat mereka saling berbantah-bantahan. Ya, orang yang masuk neraka tadi, ya Allah, berikan berlipat ganda mereka siksaannya. Namun mereka juga akan mengatakan, siapa kalian ikut-ikutan? Kenapa kalian ikut-ikutan juga? Sudah tahu itu salah kalau terus mengikuti. Ya, mereka saling berbantah-bantahan pada yaumul kiamah. Ya sudah, sama-sama ahlun nar, masing-masing akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyesal dengan penyesalan yang betul-betul penyesal, menyesal. Tapi penyesalan tiada guna. Maka penyesalan kita masih di alam dunia seperti ini harus menyesal. Bukan di alam kubur atau di akhirat baru menyesal. Ya Allah, kembalikanlah kami ke alam dunia agar kami bisa beramal soleh, percuma. Tidak akan ada lagi. Jadi walhamdulillah kalau di masa-masa hidup kita sekarang ini masih insaf. Oh, ternyata apa yang saya jalani ini di sini, ya, salah, atau saya tidak menemukan dalilnya, atau ada dalilnya tapi lemah, atau bahkan mungkin hanya ciptaan ulama fulan atau kiai fulan. Naam, maka walhamdulillah kalau kita sekarang ini menyadari, menyesal dari dosa-dosa kita yang telah lalu, dari perbuatan-perbuatan kita telah lalu. Maka ini nikmat, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus kita jaga. Jangan habis itu kembali lagi, ah ini percuma. Tapi betul-betul ya kita menyesali tidak mengulanginya lagi. Thumma 'allala an-nahya 'anil ghuluwi bi annahu as-sabab fi halakil umamis sabiqah. Kemudian allal an-nahya, penyebab larangan ini yaitu dari ghulu, bahwasanya hal itulah menjadi sebab binasanya umat yang telah terdahulu, umat yang lalu. Maka ketika An-Nasrani mereka ghulu kepada Isa bin Maryam, maka Isa bin Maryam akan berlepas dari mereka. Kita bacakan kembali ayatnya. Naam, di dalam surat Al-Maidah ayat 116 Allah menyebutkan, wa qala ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Allah berfirman atau berkata kepada Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah oleh kalian aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Jadi Allah mengatakan kepada Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia bahwa anda dan ibu anda dijadikan sebagai sesembahan dua sesembahan selain Allah? Qala subhanak, maka Isa mengatakan, qala subhanak, maksud engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li ma laysa bihaqqin. Maka Isa mengatakan, ya, tidaklah pantas bagiku untuk saya mengatakan yang itu bukan hak saya. Ya, tidak pantas untuk mengatakan sesuatu ternyata itu bukan hak saya. Artinya, tidak mungkin saya mengatakan sembahlah saya, ibadahlah saya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang saya mengatakannya, maka engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la alamu fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sementara saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub, sungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidaklah saya mengatakan kepada mereka manusia pengikutnya kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya. Anibudullah rabbi wa rabbakum. Ya, aku perintahkan mereka agar beribadah kepada Allah yang itu Rabb saya dan Rabb kalian, Rabb pengikutnya. Jadi Isa bin Maryam melepas diri. Naam, pengikut-pengikutnya lah yang menjadikan mereka itu apa ini, hulu terhadap Isa bin Maryam. Nabi Isa berlepas diri. Naam, berlepas dari keyakinan mereka yang mereka mengangkatnya setara sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai Tuhan mereka yang menebus dosa-dosa pengikutnya. Naam, Allahul musta'an. Padahal masing-masing manusia dia akan bertanggung jawab terhadap amalannya sendiri-sendiri, tidak namanya apa-apanya memikul dosa ataupun pahala yang lain, kecuali mereka yang berbuat zalim. Nah ini hancurnya umat-umat terdahulu karena mereka hulu terlalu berlebih-lebihan. Wadhalika yaqtadi mujanabat hadihim. Oleh karena ini mengharuskan kita untuk menjauhi cara-cara mereka. Ibadan sejauh-jauhnya an anil wuku'i fi mahalaku bih, dari terjatuh apa-apa yang mereka telah binasa dengannya. Mereka telah binasa. Demikian banyak kenikmatan yang mereka dapatkan dari Allah. Naam, namun tidak ada rasa ingin membalasnya dengan beribadah, justru disekutukan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-musyrika lahum fi ba'di hadihim yukhaf alaihi min al-haraki mislahum. Ya, karena ketika melakukan perbuatan syirik, apa yang ada pada mereka yang mereka jalani, ya, dikhawatirkan ketika orang ada yang mengikuti mereka juga akan binasa seperti mereka. Maka jangan diikuti. Ya, mereka sudah hancur, sudah binasa. Maka jangan lagi diikuti. Nah, maka dikhawatirkan ketika dia menelusuri, dikhawatirkan cemplung juga di dalam ikut seperti mereka. Maka Nabi memperingatkan umatnya, jangan. Kalau melihat orang-orang soleh biasa saja, ucapkan assalamualaikum. Bagaimana orang muslim yang lainnya bertemu, tanya keadaannya, bagaimana kondisinya. Tidak usah terlalu diangkat-angkat sampai, oh ini, masya Allah bisa terbang di atas angin umpamanya. Oh ini bisa berjalan di atas air. Sudah, itu karoma-karoma seperti itu. Ya. Biasa diberikan kepada orang yang bertakwa. Adapun orang yang tidak bertakwa, tidak. Dan tidak tanpa diusahakan sebelumnya. Jadi karomah yang didapatkan itu, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, bisa muncul padanya karomah. Bukan harus dipelajari, ada zikirnya, ada pantangannya. Nah ini enggak seperti itu. Ini nanti jadinya wali syaitan, makan beling, kada apa-apa perutnya, mulutnya kada apa-apa. Naam, ini wali syaitan, berjalan di atas air. Nah ini ya, wali syaitan. Kita tidak melihat dia pernah sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Naam, amalan-amalan keseharian yang zahir tidak seperti muslimin, ternyata dia memiliki kemampuan, ya, bisa terbang dengan sapu tangan umpamanya. Enggak laku tiket kau kayak gini, ya, Abu Zaid. Enggak laku tiketnya Abu Zaid. Semua orang terbang pakai sapu tangan. Naam, kalah saing, pesawatnya bangkrut. Orang terbang pakai sapu tangan. Jadi karoma itu muncul tiba-tiba tanpa dipelajari dan tidak disangka-sangka. Ya, umpamanya qadarullah, hitung-hitungan sudah selesai, habis sudah, ternyata masih hidup. Itulah karoma Allah yang berikan, dan itu hanya dapat orang-orang bertakwa. Bukan dipelajari zikirnya sekian, terus makanan yang dimakan harus ini, pantangan ini, enggak seperti itu. Munasabatul hadis lil bab kesesuaian hadis dengan bab an-nafi an-nahi anil ghuluwi mutlaqan. Bahwa dalam hadis ini larangan dari berlebihan secara mutlak. Naam, secara mutlak. Wa bayana annahu sababun lil halaki fid dunya wal akhirah, dan menjelaskan bahwa hadis ini menjadikan sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Sebenarnya kalau kita pelajari sebagaimana Rasulullah amalkan itu mudah semuanya. Kita sendiri bisa. Kita mau naik haji, tinggal bismillah berangkat. Tidak usah panggil orang pintar, diberangkatkan dulu saya, dibaca-baca dulu, tidak usah. Kalau ditakdirkan ternyata di sana musibah, berarti itu sudah takdir dari Allah. Kalau diterikan selamat, ya selamat, masih selamat. Mudah sebenarnya. Ya, tinggal masing-masing kita bisa. Fayadukhulu fihi an-nahyi 'anil ghulu fi sholihin min babi aula. Dan masuk pula di dalamnya larangan dari berlebihan terhadap orang-orang soleh, tentu lebih pantas. Li'anna sababun lisyirk, karena ghulu, berlebihan pada orang soleh, ini bisa mengantarkan atau menjadi sebab untuk terjadinya perbuatan kesyirikan. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, dia mereka orang soleh, ketika meninggal maka kaumnya, ya maksudnya pengikutnya, merasa kehilangan dengannya sehingga dilukis, digambar, bikinkan patung, diletakkan di majelis-majelis mereka agar mereka bisa mengingat jasa-jasanya, katanya. Tata syaitan ya lain atau punya niat atau maksud lain. Setelah generasi tadi berganti, datang generasi berikutnya, syaitan datang, ini ya patung-patung ini hanya bukan sekedar dipajang begitu saja, tapi oleh nenek moyang kalian dulu diibadahi, disembah. Mereka tidak tahu lagi ilmunya, ya sudah lupa dengan ilmu agama, sibuk dengan ilmu yang lain, akhirnya diibadahi, disembah. Jadi syaitan itu punya proyek jangka panjang, tidak sekaligus, perlahan-lahan, tapi selalu diarahkan untuk membelok kepada kebatilan. Tidak sekaligus, perlahan. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu anil ghului wa bayanu su'i akibatih. Larangan dari berlebih-lebihan dan menjelaskan tentang buruknya akibatnya dari al-ghulu tadi. Yang kedua, al-itibar biman sabaqona minal umam. Ditajannubi ma waqa fihi minal akhtai. Al-itibar, pelajaran dari orang-orang sebelum kita, ya, orang-orang dahulu itu, dari umat-umat terdahulu itu, sebagai pelajaran bagi kita, diambil ibrah. Naam. Agar menjauhi apa yang mereka telah terjatuh di dalamnya dari kesalahan-kesalahan. Fir'aun mengaku sebagai sesembahan di muka bumi, pelajaran bagi kita. Ya, ternyata ketika tenggelam di lautan tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan pengikutnya. Naam. Kisah kaum Saba yang diberi oleh Allah berbagai macam rezeki. Ya, sampai diberitakan itu ketika pohon itu digoyang aja itu sudah penuh tempatnya, ya diambilin. Tapi setelah karena mereka orang yang kufur kepada Allah, ingkar nikmat, ya hilang buah-buahan hasil panenan. Naam, hilang kecuali sedikit. Ya, umat-umat terdahulu, kaum Ad, ya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya semua mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran. Pelajaran bagi kita agar kita jangan seperti mereka. Barang siapa yang tidak mengambil pelajaran darinya, maka dia akan binasa. Apalagi mengatakan ah itu cuma dongeng-dongeng aja. Tidak betul itu. Ya, mengatakan Al-Qur'an hanya dongengan saja. Allahul musta'an. Yang ketiga, hirsu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirki wa wasailihi wa bu'dihim anhu. Semangatnya Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya. Semangat Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya dari syirik. Sehingga wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik ditutup. Jangan. Jangan berlebihan. Biasa. Orang soleh, para nabi, atau yang lainnya. Nah, biasa saja. Namun kalau Rasulullah, dia hamba Allah dan utusan Allah. Dia memiliki keutamaan sebagai utusan Allah. Sehingga tidak boleh kita mengangkat sampai setinggi derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Yang keempat. Apa ini? Dari syirik dan perantara-perantaranya agar menjauh dari darinya. Menjauh dari syirik dan perantara-perantaranya dijauhi. Yang keempat, al-hasu alal itidali fil ibadah wa ghairiha baina janibal ifrat wa tafrit. Anjuran untuk itidal, pertengahan di dalam beribadah dan selainnya, antara sisi yang berlebihan dan meremehkan, mengurangi. Jadi kita ambil tengah. Jangan juga berlebihan dan juga jangan meremehkan, mengurangi. Apa yang disyariatkan itu sudah paling tengah, sudah paling bagus. Kapan melebihi sudah tidak baik. Mengurangi tambah tidak baik. Yang kelima, annal ghuluwa fi sholihin sababun lil wuqu'i fi syirk. Bahwa ghulu terhadap orang-orang soleh ini menjadi sebab terjatuh dalam perbuatan syirik. Naam. Ya. Menjadi sebab. Masa iya? Iya. Telah terjadi. Ya. Dari umat-umat sebelum kita. An-Nasara ghulu terhadap Isa bin Maryam. Sampai mengatakan salisu salasa, satu di antara tiga Tuhan. Tapi sudah dibantah dengan ayat tadi bahwa Isa bin Maryam tidak mengatakan kepada pengikutnya, jadikanlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah. Kalau saya yang mengatakannya, engkau telah mengetahui ya Allah. Saya tidak mengetahui pada dirimu Allah, dan engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Nah, mantum silakan baca dalam surat Al-Maidah ayat 116, 117 sampai ke bawah. Sampai mengatakan dia terserah ya Allah dari hamba-hambamu. Kalau engkau mengampuni, maka berarti mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau engkau menyiksa, itu adalah hamba-hambamu ya Allah. Yang kelima. Enam yang kelima sudah ini. Yang keenam. Siddatu khawfi sallallahu alaihi wasallam nasyirki wa tahdiri anhu. Siddah khawfi. Ya, sangat-sangat takutnya Rasulullah dari perbuatan syirik. Wa tahdir anhu, dan memperingatkan darinya. Jadi Rasulullah sangat-sangat takut dari perbuatan syirik dan memperingatkan dari syirik. Sekali syirik, sekali itu pula seluruh amalan kita sirna seketika. Maka Nabi takut. Maka Allah mengatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, kata Allah, sungguh-sungguh ada lam lamu taukid, Ditambah lagi nunnya lahbatanna, nun taukid lagi. Penegas semuanya itu. Sungguh-sungguh akan sirna. Kalau kita belajar nahwu, nanti kita dapat itu. Lamul taukid, nun taukid, semua penegas itu. Sungguh-sungguh akan sirna amalanmu. Dan kelak akan menjadi orang yang merugi. Waktu itu ayat ini diarahkan kepada Rasulullah dan tentunya juga kepada seluruh manusia. Nah, jadi sekali syirik sudah, amalan yang kita bangun selama ini sejak kita balig ya sampai terakhir berbuat syirik itu seperti adanya, seperti tidak ada. Enam, sirna seketika. Sehingga Rasulullah betul-betul takut, sangat-sangat takut dari syirik. Sehingga hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik ditutup. Jangan, jangan, jangan. Jangan berlebihan. Sederhana. Ditutup oleh Rasulullah yang bisa mengantarkan kepada syirik. Oleh karena itu, ya, kuburan-kuburan yang dibangun megah itu sebenarnya pengantar-pengantar semua itu. Kasih kelambu, kasih lentera, dikasih tempat parkir, itu semua pengantar-pengantar. 6. Walam bisawab, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Ini sudah saya ada. Walam bisawab, wa naqabdi amdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.